Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil 'aziz, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah, pada pembahasan petang tadi alhamdulillah sedikit banyak kita telah menangkap dan memahami beberapa hal penting terkait dengan al-bi'ah atau lingkungan, terutama lingkungan yang paling kecil skupnya, yaitu keluarga, sebagai faktor terbesar yang akan mempengaruhi semangat seseorang di dalam menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar menekankan hal ini kepada para sahabatnya. Oleh karena itu, sebagai hasilnya masih dalam satu generasi tetapi berbeda tingkatan. Generasi sahabat namun tingkatan yang berbeda telah bermunculan. Anak-anak muda dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan keilmuannya, dengan kepemimpinannya, meskipun saat itu usia mereka masih begitu muda. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau pernah membahas tentang fase-fase kehidupan manusia. Dan beliau membagi fase tersebut menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah ketika manusia pertama kali dilahirkan di dunia sampai dia mencapai usia baligh. Fase inilah yang dikatakan sebagai fase anak-anak. Kemudian fase yang kedua adalah ketika seorang anak telah mencapai usia baligh sampai genap berusia 35 tahun. Fase kedua ini dikatakan sebagai fase asy-syabab, usia muda. Kemudian yang ketiga adalah dari usia 35 sampai 50, lalu yang keempat 50 sampai 70, kemudian fase yang terakhir adalah 70 tahun ke atas. Jadi usia muda itu menurut para ulama kita dimulai dan berawal dari usia baligh. Entah itu usia 14, 15, 16, tetapi pada umumnya usia baligh itu dimulai dari usia 15 tahun. Akhir masa muda adalah ketika dia genap berusia 35 tahun. Itu artinya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sabda-sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang terkait dengan kesempatan di usia muda itu secara langsung terkait dengan mereka yang berusia di bawah 35 tahun dan dimulai dan berawal dari usia baligh. Usia muda ini sangat penting. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik ila akhir hadis." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Salah satu hal yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang pertama kali disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda ini sangat penting. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ahli tafsir, beliau menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, "Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda." Mereka Ashabul Kahfi itu adalah sekelompok fityah, yaitu asy-syabab, anak-anak muda. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Li'annahum aqbalu lil haqqi wa ahda ila sabil." Karena pada umumnya anak-anak muda itu lebih mudah untuk menerima al-haq, menerima kebenaran. Dan mereka pun, anak-anak muda tersebut, lebih cepat untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Aktsarul mustajibin lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam humus syabab." Oleh karena itu, di dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang paling banyak mayoritas mereka yang menerima seruan Allah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak-anak muda. Adapun orang-orang tua dari kalangan Quraisy dan yang lain, mereka tetap memilih di atas kebatilan. Wal iyadzu billah. Ali bin Abi Thalib masuk Islam dalam usia 10 tahun. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam dalam usia 16 tahun. Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas masih berusia belasan tahun semua. Mereka menyatakan Islam dan mereka siap dengan segala resiko dan konsekuensinya. Dimusuhi, dibenci oleh orang-orang kafir, keluarga mereka sendiri. Utsman bin Affan masuk Islam dalam usia 30 tahun. Usia 30 tahun itu masuk dalam kategori sebagai anak muda. Dan para ulama kita rahimahumullah, kalau kita baca biografi tentang mereka, mereka meninggalkan keluarga, kerabat, dan kampung halamannya untuk mencari riwayat-riwayat hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, belajar kepada masyayikh dan para ulama masih dalam usia yang sangat muda sekali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau keluar untuk mencari ilmu hadis pertama kali dalam usia masih 16 tahun. Usia 16 tahun Al-Imam Ahmad bin Hanbal telah memulai perjalanan hidupnya di dalam mengejar riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Imam Muslim, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, mereka berangkat mencari ilmu hadis setelah mereka mencapai usia baligh rahimahumullah. Sebelum mereka memulai untuk mencari ilmu hadis, riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana mereka berada? Mereka berada di tengah-tengah keluarga mereka, di kampung halaman mereka, belajar secara langsung dari guru-guru agama di daerah tersebut, belajar dan menimba ilmu dari keluarga masing-masing rahimahullah. Mereka, para ulama kita, digambarkan oleh Al-Imam Mansur bin Ammar rahimahullahu taala. Kata Mansur bin Ammar rahimahullahu taala tentang para ulama kita, "Yarhaluna min baladin ila baladin khaidhin fil ilmi kull wadin. Mereka para ulama kita adalah yang selalu melaksanakan rihlah, perjalanan jauh dari satu negeri ke negeri berikutnya. Khaidhin fil ilmi kull wadin. Mereka menembus setiap lembah untuk mencari ilmu. Falau ra'aitahum fi lailihim wa qad intasabu linaskhi ma sami'u wa tashihi ma jama'u hajirin al-furush al-wati wal madja' ash-shahi. Kalau seandainya engkau melihat dan menyaksikan mereka secara langsung saat itu, malam mereka gunakan untuk mencatat kembali apa yang telah mereka dengar sehariannya. Mereka mentashih, membenarkan, merapikan semua catatan hadis yang telah mereka dapatkan. Mereka tinggalkan ranjang-ranjang yang empuk. Mereka tinggalkan tempat tidur-tempat tidur yang menggoda dan merayu. Ghasyiyahumun nu'asu fa'anamahum wa tasaqatat min akuffihim aqlamuhum fantabahu maz'urin wa dalaku bi'aidihim uyunahum. Pada malam-malam tersebut mereka dikalahkan oleh rasa kantuk sehingga mereka kemudian tertidur tanpa sadar. Pena-pena mereka jatuh terlepas dari genggaman. Kemudian mereka tersadar dalam keadaan kaget. Lalu mereka menggunakan jari jemari mereka mengusap-ngusap mata. Tsumma adu ilal kitabati hirsan 'alaiha. Kemudian setelah itu mereka kembali mencatat apa yang telah mereka dengarkan seharian. Hirsan 'alaiha, penuh dengan semangat. La'alimta annahum hurrasul Islam wa khuzzanu al-malakil 'alam. Fa idza qadaw min ba'di ma ramu aw tarahum insarafu qasidin diyarahum falazimul masajida wa 'amarul masyahid. Kalau kita perhatikan dan saksikan secara langsung apa yang mereka perbuat di malam-malam tersebut, kita akan meyakini seyakin-yakinnya bahwa mereka ya merekalah yang sesungguhnya dikatakan sebagai para pembela dan penjaga agama Islam. Nah, apabila mereka telah selesai dan merasa cukup mendapatkan ilmu di dalam perjalanan tersebut, mereka kembali pulang ke kampung halaman masing-masing. Falazimul masajid wa amarul masyahid. Setelah itu mereka memakmurkan masjid, mereka menghidupkan masjid. Di dalamnya mereka menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mendapatkannya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Gambaran yang diberikan oleh Mansur bin Ammar rahimahullahu taala di dalam beberapa kalimat ini adalah sebuah kesimpulan. Apabila kata per kata kita patah, kalimat demi kalimat kita pisahkan, kita akan bisa mendatangkan sekian banyak contoh untuk tiap-tiap kata yang disebutkan oleh Mansur bin Ammar rahimahullahu taala saat menggambarkan keadaan para ulama kita rahimahumullah. Semua ini mereka lakukan dan mereka jalani dengan penuh kebahagiaan. Mereka senang melakukannya rahimahumullah. Tentu untuk merasakan apa yang mereka rasakan, kita harus bisa melakukan apa yang telah mereka lakukan. Betapa nikmatnya belajar, mencatat. Setiap kali selesai dari mencatat, kita melihat hasil catatan tersebut, masya Allah, nikmatnya bukan main. Ini para ulama kita zaman dahulu. Meskipun saat ini teknologi telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Teknologi yang bisa kita ambil manfaatnya. Akan tetapi tentu terasa berbeda sekali antara sebuah tulisan dengan coretan tangan kita secara langsung dibandingkan dengan tulisan hasil dari print sebuah alat yang bernama printer. Sangat berbeda sekali. Ada sebuah kepuasan tersendiri yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saat kita mencatat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabar tekun, menulis fawaid ahkam yang ada di dalam hadis-hadis tersebut. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama seperti yang digambarkan oleh Mansur bin Ammar tadi, mereka adalah pembela dan penjaga Islam yang sesungguhnya. Mereka adalah pejuang-pejuang sejati. Rahimahumullah. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan ulama di dalam menempuh talabul ilmi syar'i adalah perjuangan yang luar biasa hebatnya. Tidak ada satupun agama selain Islam yang para ulamanya melakukan seperti apa yang telah dilakukan para ulama kita. Hal ini menjadi salah satu bukti akan janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemurnian Islam. Menjaga kemurnian Islam adalah dengan menjaga sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir, yaitu Al-Quran, dan termasuk di dalamnya adalah sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga az-zikir tersebut. Salah satu bentuk dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu sanad. Nah, mata rantai yang tidak terputus dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai kepada umat Islam. Seluruh ajaran agama Islam dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dapat diperiksa dengan bukti-bukti kuat dan nyata bahwa ucapan ini memang benar disebut dan disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu sanad kita pun bisa memastikan bahwa kata-kata semacam ini tidak pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga jangan menisbatkan hadis itu kepada Nabi SAW. Dengan ilmu sanad kita akan bisa memastikan bahwa kegiatan semacam ini, perbuatan dan tindak laku seperti ini memang diajarkan serta dicontohkan Nabi SAW ataukah tidak. Islam itu terjaga kemurniannya, janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang berusaha untuk menambahnya kecuali pasti akan ada ulama yang dibangkitkan Allah membahas. Nah, menjelaskan bahwa hal tersebut hanyalah tambahan saja. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita semacam Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Laula al-isnad laqala man syaa'a ma syaa'a." Kalau bukan karena adanya ilmu sanad, tentu setiap orang akan berbicara semaunya. Ini ajaran Islam. Ini ibadah. Ini disukai oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap orang bisa berbicara. Apa maunya? Apa pendapat dan pikirannya? Terserah. Tapi dengan adanya ilmu sanad, setiap orang berbicara atas nama agama dituntut. Apa dasarnya? Mana referensinya? Rujukan seperti itu dari mana kita dapatkan? Kamu mengatakan an-nadhafatu minal iman. Anda mengatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari keimanan. Ini hadithun syarif, hadith mulia, dicetak menjadi sampul buku tulis An-Nadhafatu minal iman, ditulis dan dilukiskan sebagai sebuah lukisan kaligrafi di dinding-dinding kelas, di dinding-dinding kantor, bahkan masjid. An-Nadhafatu minal iman, hadithun syarif. Kebersihan itu bagian dari keimanan, dikatakan sebagai hadithun syarif, hadith mulia. Mana buktinya bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memang pernah mengatakan kalimat-kalimat semacam ini? Siapakah ulama yang meriwayatkan hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Dengan adanya ilmu sanad tadi, mata rantai riwayat, siapa yang meriwayatkannya? Tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis. Oh, kesimpulannya An-nadhafatu minal iman itu hadithun mawdhu. Kebersihan bagian dari keimanan itu adalah hadis yang dipalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jasa dan sumbangsih para ulama di dalam hal ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dengan sebab keberadaan para ulama, kita bisa menentukan hadis ini memang sahih ataukah tidak. Sepanjang umur mereka rahimahumullah, yang mereka kerjakan adalah memisahkan ini hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif, ini hadis yang sabit, ini hadis yang ghairu sabit. Rahimahumullah, berulang-ulang kita doakan mereka, semoga Allah merahmati mereka semua. Tentu kita pernah mendengar percakapan yang dilakukan oleh Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim, mereka yang hidup sezaman sama ahlul hadis, ahlul jarhi wa ta'dil, Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah rahimahullah. Berdua mereka duduk selepas salat isya. Salah seorang di antara mereka mengatakan, wahai saudaraku, wahai Abu Hatim, maukah kita malam ini bermudzakarah, mengulang-ulang kembali riwayat-riwayat hadis yang pernah kita dapatkan? Mau. Tetapi yang kita ulang malam hari ini tidak semua hadis yang pernah kita dengarkan, tetapi khusus hadis-hadis dhaif, khusus hadis-hadis lemah yang kita sebutkan dari bab-bab fikih, mulai dari kitabu taharah, kitabu salat, kitabu siyam, kitabu zakat, kitabu hajj, kitabul buyu, kitabul jihad, sampai ila akhiril abwab, bab-bab fikih. Sepakat mereka berdua, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Mulai Abu Hatim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab taharah, hadithun haddathanahu fulanan fulanan fulanan fulanan fulan, hadith ini dhaif, sebabnya ini. Terus kitab taharah 1, 2, 3, kitab salat, terus sampai akhir bab fikih, Al-Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala berhenti. Cukup. Semua yang diketahui oleh Al-Imam Abu Hatim telah disebutkan. Giliran Abu Zur'ah. Abu Zur'ah memulai juga dari kitab taharah, menyebutkan hadis-hadis yang dhaif, tetapi bukan hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Hatim. Luar biasa. Satu hadis, dua hadis, terus hadis dhaif yang disebutkan Abu Hatim berbeda dengan hadis dhaif yang disebutkan oleh Imam Abu Zur'ah. Selesai di penghujung malam, kata mereka, Abu Hatim, kira-kira apakah kamu yakin apa yang kita lakukan malam ini masih dilakukan oleh orang lain selain kita? Kata Abu Hatim, demi Allah, rasa-rasanya tidak ada lagi orang seperti kita. Itu 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Apalagi sekarang. 1000 tahun yang lalu saja mereka mengatakan dengan yakin tidak ada yang seperti mereka. Sekalipun ada, itu menunjukkan bahwa apa yang disebutkan oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah adalah sesuatu yang sangat jarang sekali terjadi. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini semangat para ulama. Al-Imam Al-Mu'ammal rahimahullahu ta'ala, salah seorang guru dari guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Disebutkan di dalam biografinya bahwa beliau menempuh perjalanan 3 bulan lamanya untuk mengejar satu riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata riwayat itu adalah riwayat palsu. Al-Imam Mu'ammal rahimahullah ta'ala mendengar seseorang mengatakan tentang hadis-hadis Fadail Suwaril Quran. Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan khasiat membaca surat-surat tertentu di dalam Al-Quran. Dikejar oleh Mu'ammal. Dari mana kamu dapatkan hadis ini? Oh, syekhun di Wasit. Ada seorang syekh, orang tua di daerah Wasit. Tanya namanya semua lengkap. Mu'ammal rahimahullah ta'ala berangkat berjalan kaki ke negeri Wasit. Mencari orang yang disebut. Nah, dalam pertemuannya tersebut. Dalam pertemuannya itu. Setelah bertemu, ya syekh. Wahai syekh. Saya mendengar sebuah hadis ini demikian. Kata orang itu dia mendengarnya dari Anda. Oh iya benar. Tapi itu pun saya dengar dari orang lain. Terus begitu. Keliling negeri kembali lagi. 3 bulan namanya. Kalau kita mah 3 bulan buka usaha sudah dapat untung ya. Kan begitu ya. Sampai pada akhirnya Al-Imam Mu'ammal rahimahullah ta'ala setelah mengejar bertemulah dengan seorang syekh. Muara dari riwayat-riwayat tersebut. Ternyata syekhnya yang ditemui di sekelilingnya terdapat beberapa orang. Sebuah jamaah. Sufi ternyata. Kata Mu'ammal rahimahullah wa syekh, saya mendapatkan hadis seperti ini. Katanya dari fulan. Semuanya kembali kepada kamu. Betul? Kata orang tersebut, sebenarnya saya tidak mendengar hadis ini dari siapapun. Hadis-hadis itu saya buat sendiri. Saya palsukan atas nama Nabi. Saya sedih melihat kaum muslimin. Mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka tidak punya semangat untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Maka saya memasukkan hadis-hadis itu agar umat Islam punya semangat. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah 33 kali, rezekinya lancar. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 999 kali, maka dia akan mendapatkan kunci surga, miftahul jannah. Dan seterusnya. Oh, perjalanan luar biasa 3 bulan. Ternyata kesimpulannya hadis yang didengarkan itu adalah hadis yang maudhu', hadis palsu. Nah, dari mereka inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Islam itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini bukan bagian dari agama Islam. Yang ini memang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari para ulama kita mendapatkan keterangan-keterangan tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya. Nah, sebagai contoh misalnya. Ketika umat Islam sebagian di antara mereka kaget saat mendengar penjelasan dari ulama ahli sunnati wal jamaah bahwa hukumnya haram menguburkan jenazah seseorang di dalam masjid. Haram hukumnya. Tidak boleh menguburkan seseorang di dalam masjid. Meskipun itu wasiat dari orang yang mewakafkan masjid itu. Wah ya piye. Gimana ya. Orangnya baik. Tanah dan bangunan ini wakaf dari orang itu. Tetapi sebelum meninggal dunia, orangnya berwasiat, tolong jenazah saya dikuburkan di depan. Ini kan wasiat, harus dikerjakan. Oh, diperinci dulu. Wasiat itu apakah sesuai dengan syariat ataukah tidak? Kalau wasiat itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala wajib dilaksanakan. Tetapi kalau wasiat itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala wajib untuk ditinggalkan, tidak dilaksanakan. Ribut. Wah ini sekarang masjid-masjid besar di pesisir utara itu rata-rata di dalamnya ada kuburan sunan dan kuburan kiai. Mulai dari Surabaya, Masjid Ampel di dalamnya terdapat kuburan Sunan Ampel. Di Gresik. Nah,